niku mawon ijazah e ra dicukuk. Soale aku isin kuliah 4 tahun gelare SAG. Sarjana agak gimana gitu. Wong saya iki gelar-gelar kuliah ki ra mutu kok. SH susah hidup. SPD sarjana penuh dosa. Esos sarjana sosial. Ono meneh SIP sarjana ilmu kepitukan. Mila teng ujian kampus lah macam-macam toh, ono IAIN, sani ganti UIN, Universitas Insyaallah Negeri. Ono UGM, untune gede tur maju. Nek ujian macam-macam, ono APMD, Akademi Penggemar Musik Dangdut. Sarjanane yo Via Valen, Ayu Ting Ting, ngono ki lho pokoke. Ana meneh ning Yogyakarta niku kampus lucu banget namine STTL. Sekolah tengok-tengok lulus. Eh? Kok sekolah bakul kroto ki lho. Kuwi SS sarjana sarkem tak kandhani. Maka saya bilang sama anak saya, "Nak, kamu boleh berhenti sekolah, tapi tidak boleh berhenti belajar." Banter salah. Kowe ora sekolah ora apa-apa, tapi ora kena mandek belajar, ora kena mandek ngaji. Kula niku pripun nggih? Bojo kula lak krungu kabar anake rada piye, wis bingung. Wah, pripun, Mbak? Pripun? Meneng kok. Cerewet tak tuker tombok kapok kowe aku. Mila Pak Lurah, lak ana anak wargamu kene ajeng kuliah ning Yogya. Mang kandhani, aja entuk ngekos. Mang pondoke mawon. Bayar Gus, mang golek sing gratis. Ngene Gus mintah gratis. Mungkin lurahe Jayabaya nganggo kok promosi matamu. Kowe kira aku ki nampa awakmu berarti aku ngetokke duit goblok, goblok. Iki to ayu-ayu pekok e iki. Eh Mbak-mbak, kamu jangan nempel-nempel kayak gitu, enggak boleh. Kamu mundur dikit. Kamu yang bajunya hijau. Enggak, kamu. Woi, eh, kowe, kamu mundur dikit. Kamu mundur dikit ya. Kenapa kamu saya minta mundur? Cantikmu kelewatan. Iya. Cie-cie ra iso turu, cie. Codot. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka undang-undang pesantren itu menjadi solusi. Maka undang-undang pesantren ini selaras kali dawuhe Kanjeng Nabi, man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Sing sapa-sapa, sing sapa wonge ngepek-ngepek akhirate, maka Gusti Allah bakal ngepek-ngepek donyane. Kula tak pikir-pikir nggih, Nduk ya. Hasilku kuliah karo hasil mondok biyen niku kula pikir-pikir, Pak, luwe hasil mondok. Kula iki kuliah belas ra entuk apa-apa. Wong kula ya ora tau mlebu kok. Lah wong pelajaran bahasa Arab zaman kula kuliah, niku pun kula pelajari zaman kula ibtidaiyah. Lah wong mosok kuliah S1 kok pelajarannya mung tajwid. Lah kepiye iki? Nun mati ketemu ba dibaca ikhlab. Kalau nun mati ketemu ba saja dibaca ikhlab. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Iya. Kula posting Instagram karo Via Valen. Komentare apa? Ajeng diwayuh napa Gus? Matamu ya. Kan aku sama Via Valen beda pemikiran. Via Valen mikir aku mikir yang lain. Wih, anakmu pondokno. Dadi MC yo gaya.